Oke, bersama Amanda. Nggih. Dalam sebuah lagu Nyedam Tol. Nggih. Karya dari Ariel Peter Pan. Elvi Sukesih. Ya, Nyedam Pentul. Ya. Aku nyedam Pentol. Pentolnya sing gedhi. Terus sing enak. Heeh. Oke. Okay. Iya dong. Asik. Ratna Andika, Amanda. Iya. Bojoku madang telung wulan. Bendino ngiler jarine. Sanjalu ikutu keturutan. Eke nyedam apa kesempatan. Hey. Kui ngono pesan ni mas. Watang ku cilik di gawe lemu. Santosan. Kowe tenang ku cai wong turu. Hey. Bantal, bantal, bantal, bantal. Aku tahu kasih. Lanjut sama Mas Adik ini, Mas. Ya. Oke. Okay. Saya kembalikan kepada Sing Baurekso, Mbah Gimbal, dipersilakan.